بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله، kembali kita dengan pelajaran bahasa Arab masih dalam isim kana dan sudah masuki poin yang keempat, kana zaidah, kana yang itu sebagai tambahan. Kana zaidah di sini berarti dia tidak memiliki fungsi kedudukan berupa merufakan isimnya ataupun menasabkan khobarnya, sehingga keberadaan kana zaidah itu bisa ditulis, bisa tidak ditulis. Seperti contoh yang lewat, la yujadu kana misluka, tidak didapati orang yang semisal kamu. Andai kata kananya tidak disebutkan pun, la yujadu misluka, tidak didapati orang semisal kamu. Khani fi din hafizani wa hafizakumullah. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya kana dan saudara-saudaranya itu yang pertama adalah dikategorikan sebagai fi'il naqis karena membutuhkan kepada khobar untuk menyempurnakan sebuah jumlah. Atau nama lainnya fi'il nasikh karena merubah hukum khobar. Yang tadinya marfu, khobar itu ketika kemasukan kana dan saudaranya berubah hukumnya menjadi mansub. Kemudian kana dan teman-temannya semuanya kecuali ada kecuali fati'a, zala, laisa, itu dapat menjadi fi'il yang sempurna sehingga tidak butuh kepada khobar namun mencukupkan dengan fa'il. Ini yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, karena yang zaidah, karena yang zaidah. Bagaimana untuk membedakan satu dengan yang lainnya? Ya, kembali ke hukum asal mubtada dan khobar. Kalau jumlah itu adalah bentuknya mubtada khobar, pada nanti kananya sebagai fi'il yang nakis. Tapi kalau jumlahnya tidak sebagai mubtada khobar, berarti kananya nanti sebagai fi'il yang sempurna. Kalau tidak ada mubtada khobar ataupun tidak ada fa'ilnya, yang itu karena sebagai fi'il sempurna, berarti karenanya sebagai zaidah. Begitu kesimpulan yang sudah kita sampaikan. Baik, kita masuki jelasan nomor 5 di halaman 37 di kitab saya. Qad yuhzafu harfun nuni min fi'lin kana al-mudari'i al-majzumi wa dhalika takhfifan li kasratil isti'mali. Qad yuhzafu, kadang dibuang, harfun nuni, huruf nun, kadang dibuang huruf nun min fi'li kana al-mudhari'il majzum, dari fi'il kana yang mudhari' yang dijazmkan. Wadharika, yang demikian itu, Wadzalika, dan yang demikian itu takhfifan, untuk meringankan. Likasratil isti'mali, karena banyak penggunaannya seperti itu. Karena banyak penggunaan, ya, ini banyak penggunaan dengan dibuang nunnya sebagai takhfif. Mislu lam yakun, badalan min lam yakun. Contohnya seperti lam yaku sebagai pengganti dari lam yakun. Ini spesial. Kita lihat di papan tulis biar ada gambaran. Karena mudhari'nya ikhwan. Karena yakunu. Jadi kadang dibuang huruf nun, kadang dibuang huruf nun dari fi'il kana mudhari, ini fi'il kana mudhari berarti yakunu, yang majzum, yang dijazm. Jadi jazm. Antaranya huruf jazm apa itu? Lam. Lam ini huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Saya kasih contoh, lam ini menjasimkan fi'il mudhari. Lam masuk kepada kata yakunu. Jika dengan ini betul-betulnya, lam yakunu, yakunu, kemasukan lam. Jelas? Itu dijazm. Berarti yang dijazm mana ini? Huruf mana yang akan dijazm? Huruf nunnya, nunnya, karena jazmnya dengan sukun. Jadi lam yakun, ini urutannya. Jelas? Sampai sini paham? Nah, karena wawu itu termasuk huruf apa kalau wawu? Wawu huruf apa termasuknya? Ila, maka ketika dijazmkan dibuang. Paham? Yakunu, yakun. Nah, ini kan gak ada fungsinya. Jelas? Huruf ilat itu ketika dijazmkan dibuang. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Yamshi lam, yamshi. Jelas? Baik. Sehingga menjawab lam yakun, jadi jazm. Nah, sekarang permasalahannya, kadang dibuang huruf nun dari fi'il mudhari' majzum. Ini sudah fi'il mudhari' yang majzum karena dalamnya. Kadang dibuang apa? Huruf nunnya. Lam. Lah sampai di sini. Baik. Sehingga bisa jawab lam, lam yaku. Sewadzalika takhfifan, yang demikian ini untuk meringankan. Meringankan. Jelas? Jadi sahabat ketutupan saya paham? Tentangnya meringankan likasrotil istimal, karena banyak penggunaan. Banyak penggunaannya sebetulnya itu lam yaku. Lah kalau kita dapati lam yaku, berarti asal usulnya seperti ini. Masalakakum fi saqar, qalu lam yaku minal musallin, wa lam yaku, apalagi terusnya, wa lam yaku minal musallin, wa lam yaku nut'imul miskin. Pakainya lam yaku. Lah asal usulnya seperti ini. Jadi nanti kalau dapati ada kata lam yaku, itu jangan bingung. Yaku siapa? Oh, yaku itu asal usulnya dari yakunu. Lam yakun. Jadi lam yakun banyak penggunaan dibangunnya menjadi lam yaku. Ingat dengan baik ya. Artinya dengan sebaik-baiknya. Masalah kakum fi saqar. Apa yang menempuhmu menuju ke neraka saqar? Qalu, mereka jawab, lam yaku minal musallin. Atau lam naku di situ. Lam naku. Naku berarti tiga. Kalau yaku berarti dua. Kalau kita berarti naku. Naku. Naku. Karena yakunu naknu nakunu. Betul? Lam nakun. Lam naku. Qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, kami tidak menjadi orang yang mengerjakan sholat. Walam nakunut imun miskin. Begitu pula kami tidak menjadi orang yang memberikan makan orang miskin. Makanya dibuang nunnya. Lam ya. Lam. Tip. Yaku kan aku paham. Yaku tuh gua. Kalau naku, nah. Nah. Ini berarti dua. Dalam Yakut ada dua. Dalam aku ada nah. Kalau aku, lam aku berarti apa? Saya. Jelas? Ini penjelasan nomor 5. Jangan sampai terbingungkan ketika terdapat lafaz semacam ini. Aslinya ada nun, tapi nunnya dibuang. Kenapa dibuangnya? Sebab apa? Likasrotil istimal. Karena banyak penggunaan, dibuang, ya dibuang. Saya kasih contoh lagi yang sudah pernah dahulu kita sebutkan. Lafaz bismillah. Bismillah. Lafaz bismillah itu juga banyak penggunaan dengan dibuang huruf alifnya. Aslinya kan seperti ini. Ismullahi. Tambah bi. Jelas? Paham? Banyak penggunaan dibuang alifnya menjadi bismullah. Bismillah. Bismillah karena ada huruf ya nanti. Boom. Sudah saya usul bismillah. Biar tahu. Kalau tahu kan jadi, oh seperti itu aslinya. Jadi aslinya ismullah plus kemasukan huruf jar bi, jadi bi ismillah. Paham? Karena banyak penggunaan dibuang alifnya, maka dibuang alifnya menjadi bismillah. Itu asal usulnya. Kalian perhatikan dengan baik. Karena pernah ada orang berdebat dengan ini, kalah. Yang orang yang didebat. Jadi ada orang kebagusan lah dia, sok pintar. Berdalil-dalil, bawakan dalil-dalil, tapi asal-asalan. Dikasih soal satu saja, dia bisa jawab. Nah, kamu sudah ceramah kemana-mana, ilmu nahwu saja tidak bisa. Bagaimana kamu bisa selamat kalau kamu sudah ngerti kaidah? Bahaya ini kata yang gitu. Ya paling tidak dengan kita punya bekal itu jadi lebih kokoh, lebih mapan. Tips asal usul penting untuk kita. Kita lihat poin yang keenam. Masih banyak waktu. Nadran li'anna isma kana huwa fil asli mubtada mubtada'un qabla an tadkhul 'alayhi kana aw ihda akhwatiha lidha fa inna isma kana yakunu awalan imma isman mu'roban kama fil amsilatis sabiqati. Nadran melihat, boleh melihat, meninjau. Lianna sesungguhnya ismakana, isim kana itu huwa fil asli, pada hukum asalnya adalah mubtada. Jadi isim kana hukum asalnya apa ya? Mubtada qabla an tadkhul alaihi kana, sebelum kemasukan kana. Atau ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudaranya kana. Lidha, sebab itu, fa inna isma kana yakun, maka sesungguhnya isim kana itu terjadi. Satu, isman imma isman mu'roban, ada kalanya isim mu'rob kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana pada contoh yang telah lewat. Ya, kita pahami dulu, kita pahami dulu. Isim kana aslinya apa? Ya, isim kana mubtada. Ini yang harus diingat yang ini dulu. Tadinya ada susunan mubtada khobar. Las, misalnya yang sudah buat contoh lah ya, Zaidun qa'imun, atau misalnya al-ustadzu qa'imun. Ini kan susunan mubtada, al-ustadzu mubtada, qa'imun khobar. Lah, isim kana itu adalah mubtada, aslinya mubtada, kemudian kemasukan kana. Mubtadanya berubah menjadi isim kana. Paham maksud-maksudnya? Hey. Jadi, meninjau bahwasanya isim kana aslinya itu adalah mubtada sebelum kemasukan kana dan saudara-saudaranya, maka isim kana bentuknya adalah satu isim mu'rob. Paham? Karena mubtada juga kayak gitu. Mubtada itu kayak gitu. Mubtada kan bentuknya apa dulu itu mubtada? Wah, subhanallah. Ya, mubtada dulu. Isim kana kan aslinya mubtada. Berarti kalau ingat mubtada, berarti nanti itu bisa jadi isim kana. Mubtada lihat. Halaman 27 di buku saya. Satu, isim apa itu mubtada? Isim mu'rob. Dua, isim mabni. Tiga, majrur awal gitu ya. Nah, sekarang akan dibahas ini ketika sebagai isim kana. Jadi isim kana nanti bentuknya satu isim mu'rob. Paham? Paham? Baik. Kalau isim mu'rob seperti tadi. Isim mu'rob siapa? Kelalen lagi. Apa ya, isim mu'rob? Isim tersebut dapat mengalami perubahan harakat dengan sebab perubahan kedudukan atau amalan yang masuk. Contohnya al-ustadzu. Boleh tidak al-ustadzu suatu waktu dibaca al-ustadza? Boleh. Dibaca al-ustadzi? Boleh. Berarti al-ustadz namanya isim mu'rob. Paham ya? Ini sekedar mengingatkan saja. Kan di sini sudah merangkai kata-kata. Jadi kalau istilah bilang isim mu'rob kok masih bingung, aduh repot lagi. Isim kana masih bingung, lalu tambah repot lagi. Makanya harus diulang-ulang, ini pesan saya. Sehingga setiap istilah yang dikeluarkan kembali yang sudah berlalu, itu tidak mengalami hambatan atau menjadi hambatan. Tip. Kita kembali ya. Jadi isim kana. Kalau saya bilang isim kana, terjemahannya apa? Di tafsiran di kepala kita. Kalau saya bilang isim kana, apa yang kalian terjemahkan itu apa? Gak ada terjemahannya. Loh, gak ada terjemahannya gimana? Apa? Coba Bayu, saya tanya. Kalau saya bilang isim kana, berarti Bayu menafsirkannya apa? Taib ahsan barakallahu fiik. Jadi mubtada yang didahului kana. Lah, kalau saya bilang isim kana bisa menerjemahkan demikian, ini nanti kan bisa mengikuti pelajaran. Tapi kalau saya bilang isim karena, kok tidak bisa menerjemahkan seperti tadi, ini akan mengalami kesulitan. Paham ya? Baik. Kalau saya bilang isim karena, yang di zaki apa yang difikir? Eh? Gimana? Saudaranya karena. Kalau saya bilang isim kana, yang diterjemahkan apa sama Zaki? Saudaranya kana. Nanti mengalami kesulitan. Karena dibahas bukan kananya, tapi apa? Isimnya. Seperti tadi, seperti Bayu. Kalau saya bilang isim kana, berarti ini mubtada yang kemasukan kana. Tadi contohnya seperti al-ustadu qa'imun, kemasukan kana. Yang menjadi isim kananya yang mana? Hmm? Yang mana Fadli, Fadil, Al-Ustad, Al-Ustad itu juga isim karena. Maksudnya, ya, jadi penerjemahan, menafsirkan istilah, itu jangan sampai lupa. Ya. Saya sampaikan ini supaya kalian paham. Oh, seperti itu cara belajar. Kalau sulit menerjemahkan istilah, nanti akan mengalami kendala. Bagaimana supaya tidak sulit? Itu pesan saya, diulang-ulang. Dibaca, diulang, dipahami. Kalau tidak tahu, tanyakan. Ya. Jangan malu untuk menanyakan yang belum paham. Jangan malu. Karena kalau malu bertanya itu bukan malu yang mulia ya. Nanti bilangnya, saya malu. Kenapa enggak bertanya? Kan malu sebagai dari iman. Semakin tidak bertanya, semakin beriman. Ya tidak. Salah itu terjemahannya. Paham ya? Barakallahu'alaikum. Kita lanjut. Jadi isim kana bentuknya nanti. Satu, isim mu'ob. Contohnya, kanal ustadu qa'ima. Jadi, al-ustadu sebagai isim kana, itu bentuknya isim mu'rob. Paham ya? Lah, di sini di poin ke-6 terlalu berbelit-belit bahasanya. Di poin ke-6 itu bahasanya terlalu belit-belit. Kalau mau menyimpulkan kan sederhana sesungguhnya. Nih, bentuk isim kana. Satu, isim mu'rob. Di sini kan meninjau bahwasanya isim kana hukum asal adalah dari mubtada sebelum kemasukan kana dan saudara-saudaranya. Ini diulang semacam ini supaya mengingat sebenarnya. Tapi ketika kita baca dan diterjemahkan, kok tambah berundut di pikiran, kan bisa jadi. Bisa jadi atau tidak? Iya. Aslinya di sini ingin mengingatkan. Ini loh, asalnya isim kana itu tadinya mubtada. Sebagaimana mubtada itu bentuknya isim mu'rob, nanti isim kana juga bentuknya isim mu'rob pula. Paham? Sebagaimana mubtada itu ada yang isim mabni, ada tak mubtada isim mabni? Contohnya apa kalau mubtada isim mabni? Hada rojulun. Ini seorang laki-laki. Hada ini namanya isim mabni. Paham? Tadi begitu pula nanti isim karena juga dapat bentuknya atau bisa bentuknya isim yang mabni karena usul-usulnya mubtada. Paham? Nah, lah mubtada itu ada yang bentuknya masdar mu'awal, namun untuk isim kana hanya dua saja, mu'rob dan mabni. Paham ya? Jelas? Ya. Nanti kurang 6 menit nih. Saya sudah ngitung jam di sini. Cuma 30 menit kita belajar. Yang penting rutin. Sekarang kita masuki isman mabniyah. Jadi isim kana bentuknya isim mabni. Saya ingatkan lagi, ketika ada isim mabni, kita harus bisa menerjemahkan di sini di kepala kita. Oh, ini isim mabni. Ya. Jangan kemudian soal lagi isim mabni siapa? Lah, tidak. Sudah ngerti ini isim mabni. Berarti dia tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, di sini diingatkan. Domiron, Dhamir termasuk isim mabni, isma isyaratin, isim isyarat itu juga isim mabni, isman mausulan, isim mausul juga isim mabni, ila akhir. Ini diingatkan supaya ila akhir untuk melihat pembahasan isim mabni di catatan pertama kali kita belajar. Paham? Tep. Mislu contoh, asbahtu mutafailan. Asbahtu mutafailan. Asbahtu rinciannya asbaha fi'lun madin naqisun. Wata'u dhamirun mabniun fi mahalli raf'in ismu asbaha. Asbahtu pagi hari saya, tunya itu saya, asbaha itu pagi hari, temannya kana menjadilah, begitu ya. Pagi hari saya menjadilah atau menjadilah saya pagi hari mutafailan, berpengharapan baik, tafaul. Tafaul itu berpengharapan baik. Itu seperti itu mestinya kita pagi hari berpengharapan apa? Baik. Ya, ketika belajar jadi paham, ketika jualan jadi laris, itu namanya berpengharapan baik. Jadi asbahtu, asbaha itu fi'il madhi naqis. Sepakat sudah? Karena temannya kana itu kategori fi'il naqis. Dikatakan madhi ya karena asbaha. Kalau mudhari yusbihu. Amar asbi plus asbaha fi'il madhi naqis. Wa ta'nya itu asbahtu, itu ta'nya, tu itu ta'nya. Ini dhamir. Tu-nya itu dhamir, dhamir ana. Dhamirun mabniun, dhamir itu mabni. Fi mahalli raf'in, menempati tempatnya rafa'. Kenapa dikatakan menempati tempatnya rafa'? Ismu asbaha. Karena sebagai isim asbaha. Isim asbaha marfu bukan? Marfu. Maka dikatakan menempati tempatnya rofa karena sebagai isim asbaha. Jadi tuhnya di situ, domah di situ tuh bukan domah tanda rofa ya. Itu harus diingat. Nah kalau diganti asbahta, bingung lagi nanti. Nah ini domah di sini asbahtu. Ini bukan domah yang merupakan tanda rofa. Tapi domahnya di sini adalah memang domah mabninya di situ. Nah, saya khawatir nanti di sini domah obat ini rofanya dengan domah. Bukan kayak gitu. Nah, kalau ganti asbahta, nanti bingung. Asbahta, ya. Pagi hari kamu menjadi mutafailan, orang yang berpengharapan baik. Asbahti, kan bisa jadi asbahti, kamu perempuan. Asbahta, kamu laki-laki. Asbahna kami. Set. Jadi asbahtu itu artinya aku. Saya. Bukan domahnya sebagai tanda rofa. Ya, bukan domahnya sebagai tanda apa? Rofa. Baik. Nah. Amsa hadzal maridu mustariha. Amsa hadha al-maridu mustariha. Hadha ismu isyaratin. Ya, hadhanya ini isim isyarat. Mabniyun. Isim isyarat itu mabni. Fi mahali rafin. Menempati tempatnya rafa. Kenapa menempati tempatnya rafa? Sebagai isim amsa. Isim amsa. Sore hari orang sakit ini mustariha. Beristirahat. Lah isim amsanya hadza bukan al-marid. Al-maridu karena datang setelah hadza. Saya tanya dulu. Hadza itu nakiroh atau ma'rifat? Itu dulu saya soalnya. Hadza itu nakirah atau ma'rifat? ya, ma'rifat. Kenapa ada ma'rifat? Karena itu dimasukkan kelompok ma'rifat. Isim-isim ma'rifat diantaranya adalah isim isyarah. Paham ya? Di halaman berapa itu kalau masih bingung? Dicari di situ. Isim ma'rifat. Setelah ada kata apa di situ? Al-maridu. Saya soal lagi. Al-maridu itu nakirah atau ma'rifat? Al-maridu nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Taunya ada alif lamnya. Sahih. Perhatikan dengan baik. Kalau setelah hadza isim isyarat, kemudian kok al-maridu contohnya di sini ma'rifat, ya setelah isim isyarat atau ma'rifat, berarti yang datang setelah isim isyarat kalau dia ma'rifat namanya badal. Jelas? Ini saya kasih tambahan dulu. Tapi kalau setelah hadza itu kok enggak ada alnya, berarti dibaca apa? Maridun, berarti maridunnya nanti dia sebagai khobar. Hadza maridun. Paham? Ini orang sakit. Jelas? Tapi kalau hadzal maridu, si sakit ini, si orang yang sakit ini, berarti si sakit, orang yang sakit ini dikatakan sebagai badal. Itu cara membedakannya. Ya, diingat dengan baik. Kudu dicatat-dicatat supaya nanti tidak lupa. Nah, di sini sudah bisa dipastikan al-maridu sebagai badal. Karena mustarihannya nanti sebagai apa? Khobar. Lah mustarihan berarti di sini sebagai khobar am sa mansub. Mana isim amsanya hada mabni menempati tempat rofa, karena memang isim amsa itu hukum asalnya rofa, karena ini adalah mabni maka fi mahali rof rofin menempati tempatnya rofa. Tip Allahu taala alam bisuar wabillahi taufik. Kita cukup pagi hari ini, insyaallah kita lanjutkan besok pagi dan kita ulang sedikit tentang bentuk isim kana dan umumnya. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.